sepi sampai orang antar pulang. Ale sayang bini dengan anak kasing lai, jangan sampai dorang lari tinggal se. Lebih baik nyongina bye-bye jua e, nanti tak salah jaga bini angka lego se. Kata nyong maluku semua jago minum e, kalau jago minum sampai mabuk.